Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alaihi wasallam. Kita meneruskan bacaan kitab Ulumul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita sudah menyelesaikan ya pembahasan tentang sujud sahwi. Ya, sujud karena lupa ketika salat. Baik salat wajib ataupun salat sunah, dan sudah kita simpulkan dengan mudah insyaallah. Walaupun sebagian ulama seperti Ibnu ya Al-Imam Ibnu Abdul Bar sering kita ulang-ulang ya. Ya, beliau memberikan nukilan sepakat para ulama, walaupun dikritik para ulama yang lain, tidak ada sepakat. Tapi ini termasuk dianggap ucapan beliau. Ya, ini kalau kita lupa apapun lupanya, boleh kita sujud sahwi itu setelah salam ya, kemudian kita sujud sahwi kemudian salam, ataupun setelah kita menyelesaikan ya salat tersebut kita sujud sahwi kemudian salam. Nah, itu. Walaupun lebih bagus, lebih afdal sebagaimana tingkatan kemarin kita sebutkan. Berikutnya masih kita di bab yang ke-8. Ya, bab sujud di sahwi wa ghairihi. Sujud sahwi dan yang selainnya. Ini kita bahas yang selainnya. Yaitu apa? Min sujud di tilawah, dari sujud tilawah wa syukur, dan sujud syukur. Ya, itu. Di kitab yang kedua, di kitab musholah. Dan disebutkan oleh Ibn Hajar wa ta'ala beberapa hadis yang berkaitan dengan hal tersebut. Yang pertama, ya kita baca langsung disebutkan di sini. Qala rahimahullah ta'ala, hadis yang ke-10, dan itu hadis yang ke-320 di buku ini, dan berbeda-beda setiap cetakan. Wa Nabi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, hadis sebuahnya dengan Muslim, sajadna ma'a Rasulillah, kami sujud bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi di yakni surat Al-Insyiqaq, ayat-ayat yang ya disebutkan di sini. Yang pertama, yakni disebutkan di sini di dalam Al-Qur'an yang di lafaz idza sama'a syaqaq. Ini kita sujudnya di ayat yang ke-21. Wa idza quri'a al-Qur'an la sujud. Ya, 21 ya. Jadi kami sujud bersama dengan Rasulullah SAW di surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-21, idza syama'u syaqqat. Ya, disebutkan di situ ayat yang ke-21, wa idza quri'a al-Qur'an la yasjudun. Apabila dibacakan atas mereka Al-Qur'an, mereka tidak sujud. Kita sujud. Demikian juga surat Al-Alaq ayat yang ke-19. Dan surat itu diawali dengan ya ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, ini awalnya kan itu. Dan itu adalah ayat yang ke-19 di surat Al-Alaq. Wasjud waqtarib. Nah itu. Sujudlah dan mendekatlah kepada Allah. Berapa Muslim? Hadis ini meriwayatkannya Imam Muslim wa ta'ala. Demikian juga hadis berikutnya, ini hadis yang ke-11. Wan Ibn Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Di sini sebuah Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan shad, ya, ini surat shad Al-Qur'an di dzikir. Ibn Abbas sudah mengatakan shad laisat min azaimi sujud. Tidaklah dari azaim as-sujud, sebuah Imam Sunani. Azaim ini laisat mimma warada fi sujud fiha amrun wala tahrid wala taksis wala hasul. Lahat, tidak ada padanya itu apa yang menyebutkan dari sujud berupa perintah. Tidak ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada juga anjuran, tidak ada pengkhususan, tidak ada dorongan. Wa inna ma warada bisikotil ikhbar, hanyalah dia menyebutkan tentang ikhbar, kabar saja. Jadi di surat Shad itu tidak ada di situ perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, anjuran dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita sujud tidak, tapi itu berupa kabar saja. Ini makna azaim. Azaim sendiri kan sesuatu yang pasti, sesuatu yang wajib. Tidak ada. Berbeda dengan di surat Al-Alaq disebutkan wasjudu. Ini wasjud waqtarib, sujudlah. Kan itu fi'il amr. Adapun di surat itu tidak ada di situ perintah. Cuma pengkabaran. Tentang siapa? Tentang Nabi Daud alaihissalam. Bi'anahu fa'alah, sungguhnya beliau Nabi Daud alaihissalam beliau sujud. Wasaja dalam Nabi Yunus dan Nabi kita ini Nabi Muhammad SAW boleh sujud. Iktidan bihi, karena mencontoh Nabi Daud dari sahabat. Sebagaimana dalam ayat Nabi Huda Muqtadih, maka dengan petunjuk mereka para nabi, maka contohlah. Jadi mana azaim di sini, yakni kewajiban. Surat shad di dalamnya tidak ada di situ perintah untuk kita sujud. Ini makna min azaim bi sujud, ya. Wa qad raaitu, kemudian Nabi SAW mengatakan wa qad raaitu, dan sungguh aku melihat Rasulullah SAW yasjudu fiha, beliau sujud di dalamnya. Bukhari. Jadi di surat shad itu tidak ada perintah dari Allah SWT untuk kita sujud. Ya. Sehingga berkata Ibnu Abbas, laisa min azaim sujud, tidaklah dari perintah untuk kita sujud. Sebagai maksud Nani tadi cuma pengkabaran bahwa Nabi Daud sujud. Ya, yang disebutkan wa dhanna Daudu anna ma fatannahu fastaghfara rabbahu wa khara rafi'an wa ana. Ya, di ayat itu kemudian kita sujud. Jadi bukan perintah di situ, tapi cuma Allah mengkabarkan bahwa Nabi Daud kemudian sujud. Ini juga termasuk sunnah juga ya, surat shad ini. Ayat disebutkan yaitu di ayat yang ke-24. Ya, itu khara raki'an wa anab. Maka khara tersungkur raki'an, ya, rukuk kemudian tersungkur, ini sujud wa anab dan kembali kepada Allah. Nabi Daud alaihissalam. Ini juga ya, berarti sudah tiga yang disebutkan. Insyikaf, kemudian al-ala, kemudian shad. Kemudian jelas juga hadis nomor 12. Wa anhu masih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Di sini juga disebutkan Imam Bukhari, tadi juga Imam Bukhari. Wa anhu dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sajadah bin Najm. Beliau sujud di surat Najm. Ya itu, Imam Bukhari beritahu Imam Bukhari. Surat An-Najm ayat ke berapa? Ini ayat yang ke-62. Fasjudu lillahi wa'budu. Maka sujudlah, ini fil amr ini. Ini dengan perintah. Fasjudu, maka sujudlah lillah kepada Allah, untuk Allah wa'budu dan sembahlah. Ayat yang ke-62 yaitu. Kemudian diantara hadis menunjukkan bahwa ini semua tidak wajib. Tadi kan dari lafaz-lafaz disebutkan tadi diantaranya kan wajib kan. Sekarang apa yang memalingkan untuk kemudian kita tidak selalu melakukan ya bahwa itu adalah bukan wajib. Di antara di sini. Hadis yang ke-13 dan itu hadis yang ke-323. Wan Zaid bin Sabit dari sahabat Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Di sini bahkan muttafaq alaih hadis Bukhari Muslim. Allah beliau mengatakan, ini beliau salah seorang dari sahabat yang mencatat Al-Qur'an, Zaid bin Sabit. Allah beliau mengatakan qara'tu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-najma. Aku membaca di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an-najm, ini surat an-najm. Falam yasjud fiha. Ya, falam yasjud, maka beliau tidak sujud di dalamnya. Muatan oleh hadis Bukhari Muslim. Nah, ini jelas berarti apa? Berarti tidak wajib. Sehingga di sini ada beberapa permasalahan. Hukum dari sujud tilawah ini bagaimana? Tilawah itu kan tala yatlu tilawah tadi. Ini karena membaca ayat Al-Qur'an yang situ ada perintah sujud atau misalnya kemudian kita sujud. Ini mana tilawah? Karena membaca Al-Qur'an. Bagaimana hukumnya? Simpulnya adalah sunnah. Tadi hadisnya jelas kita sebutkan tadi, ya, hadis Zaid bin Thabit tadi yang waktu itu Nabi SAW boleh tidak sujud, ini jelas menunjukkan itu bukan wajib. Itu adalah ucapan jumhur ulama. Adapun Abu Hanifah berpendapat wajib. Seperti beliau beralasan wa idza quri'a al-Qur'an la yasjudun. Apabila dibacakan atas mereka itu Al-Qur'an, mereka tidak sujud. Ya. Kemudian juga ini menunjukkan apa? Tidak beriman ya, demikian. Padahal tidak berkaitan dengan masalah kita ini kan demikian. Jadi kesimpulannya adalah sunnah saja, jelas. Lalu berikutnya permasalahan yaitu persisian para ulama. Ada dua sajadah tilawah. Berapa jumlah ayat-ayat yang menyebutkan sujud tilawah di Al-Qur'an dan Al-Qur'an? Berselisih para ulama. Sebagian menukilkan seperti Ibnu Hajar, wa qad ajma'a ulama 'ala annahu yasjudu fi ashar mawadhi'. Beliau mengatakan sepakat para ulama, sepakat dengan ijma' di 10 tempat. Ulama ustaz. Sedangkan sudah pasti adalah 4. Mula-alam ijma ini perlu dibicarakan. Kalau ijma niscaya kita akan lakukan. Tapi bukti bahwa itu ijma berselisih para ulama menunjukkan terjadi perselisihan. Bahkan yang biasa kita lakukan empat saja. Ya demikian. Walaupun boleh, ulama boleh ya di tempat-tempat yang lain. Bahkan sebagian mengatakan ya jumlahnya adalah 15 khams asyrata sajadah. Khams asyrata sajadatan, 15 tempat. Bahkan sebagian mengatakan ijma. Seperti Ali bin Amin Tantan di sini sajadah yang kita baca hari Jumat itu. Ya kita dalam hati kita ada sedikit kalau kita ini ada perasaan enggak serak lah kalau kemudian kita sujud di situ. Ya, dan biasa kita dapati dulu enggak ada yang sujud di situ. Walaupun boleh insyaallah untuk kita sujud ketika membaca di waktu subuh itu. Adapun empat jelas ya tadi kita sebutkan itu di surat Shad, kemudian di surat Najm, kemudian Al-Alaq, kemudian Al-Insyiqaq. Itu empat jelas datang hadis itu. Ada yang lainnya sebenarnya mengatakan 15 ini dan itu adalah kebanyakan para ulama bahkan sebenarnya mengatakan itu ijma, lima belas cuma mengatakan 10. 15 itu dalam Al-Quran biasa kita baca dan itu ada tanda di riwayat Hafs an Asim yang biasa kita baca 15 itu mungkin bisa ditulis atau bisa dilihat di Al-Quran ya setiap Al-Quran dan Al-Quran memang berbeda-beda yang biasa kita dulu menghafal itu ya satu juz 10 lembar. Kalau yang tersebar sekarang di kalangan ya talabah ya para penuntut ilmu itu ya satu juz 10 lembar kali. Kalau dulu kita dan terus kita menghafal dengan itu walaupun sekarang mulai asing ya satu juz 8 lembar ya itu asing sulit didapat cetakan dulu saja. Ya di situ mereka menyebutkan 15 tempat. Yaitu surat Al-A'raf ayat ke 140. Bisa ditulis Al-A'raf ayat yang ke-140. Ya Al-A'raf ayat yang ke-206. Yaitu walahu yasjudun. Al-A'raf ayat yang ke-206. Kemudian Ar-Ra'd ayat yang ke-15 bil gudui wal asal. Kemudian An-Nahl ayat yang ke-50 wa yaf'alu nama yu'marun. Kemudian Bani Israel atau Al-Israel ayat yang ke-109 wa yaziduhum khusyu'a. Kemudian Maryam ayat 58 kharru sujada wa ruqiyya. Kemudian Al-Hajj ayat 18 inna lillahi yaf'alu ma yasha inna allaha yaf'alu ma yasha. Kemudian Al-Hajj ayat 77 fa'alul khaira la'allakum tuflihun. Kemudian Al-Furqan ayat 60 wa zadahum nufura. Kemudian An-Naml ayat 26 Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Kemudian as-sajdah ayat 15 yang dibaca setiap subuh dan Jumat. Wa hum la yastaghfirun. Kemudian Shad ayat 24 yang biasa kita lakukan wa kharra raqi'un wa anab. Kemudian Fusilat ayat 38 ya 28 wa hum la yas'amun. Kemudian An-Najm ayat 62 fasjudu lillahi wa'budu. Ini paling akhir di surat tersebut. Kemudian Al-Insyiqaq ayat 21. Wa idza quri'a al-Qur'an la yasjudun. Kemudian Al-Alaq ini ayat terakhir juga ayat 19. Al-Insyiqaq tadi ayat 21. Al-Alaq ayat 19. Wasjudu waqtarib. Ini wasjud waqtarib. Itu. Ini 15. Sebagian mengatakan inilah pendapat yang benar. Tapi yang jelas dalam 4 yang tadi sudah kita sebutkan. Kemudian apakah disyaratkan berwudu ketika sujud tilawah? Tidak, tidak ada dalil menyebutkan ini pendapat jumhur. Bahkan jumhur mengatakan istirahat mensyaratkan dalam berwudu, tapi tidak ada dalil. Ya, tidak ada dalil. Yang benar adalah tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan dalam badan berwudu. Ini pendapat Syekh Mukbil, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Ibn Taimiyah, demikian juga yang lainnya. Apakah disyaratkan menghadap ke arah kiblat? Tidak disyaratkan juga. Ya. Cuma berpendapat menghadap kiblat. Ya kita berusaha menghadap kiblat, tapi tidak disyaratkan oleh ulama. Ya. Apakah takbir ketika sujud tilawah? Tidak, tidak takbir, langsung sujud. Misal demikian, di sini sudah ada.